madi ho hasiaku di sudeng na holong mi tuau na di lehon mi na salelengon purjuma hole to hasiaku lama ka holongi si borui si boru panggatiki nagabe halet mi Soma roka peta hasian tangi aku noku doho bahagia biarlah kenangan ini memori indah di hitan arua nasa lelego kita mardongan itu alai halak dona punasa nang peso ngori dangan lupa hasiaku di sudena holong mi tuau na di lehong mi na salelengon burjuma hoale to hasiaku lama ka holongi si borui si boru panggatiki nagabe halet mi Masih ho tua.